Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridai keduanya. Ia menyatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas lima fondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah. Melakukan persaksian bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salah, menegakkan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wal haji, berhaji, wa shaumi ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini sebagaimana hadis yang sebelumnya, yaitu hadis dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, menjelaskan pula tentang rukun-rukun Islam. Dan sesungguhnya di dalam hadis ini ada tambahan lafad, yaitu dengan ucapan bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas dasar lima perkara. Sedangkan di dalam hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan dalam hadis itu, akhbirni anil Islam. Qala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah ila akhiril hadis. Di dalam hadis Umar disebutkan, akhbirni anil Islam, jelaskan kepadaku tentang al-Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan yang dimaksud dengan al-Islam adalah engkau bersyahadat, engkau melakukan persaksian bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhir daripada hadis tersebut. Maka secara zahir hadis Umar menyatakan sesungguhnya Islam adalah apa yang tercantum dalam bentuk rukun-rukun Islam saja. Dan di antara hadis ini menunjukkan sesungguhnya dari lima perkara yang disebutkan di dalam arkanul Islam bukan berarti bahwasannya kelima perkara tersebut menunjukkan bahwasannya Islam itu cukup itu saja. Tetapi lima perkara itu hanya untuk menunjukkan bahwasannya Islam itu dibangun di atas lima perkara tersebut. Artinya bahwasannya Islam itu berada di atas bangunan, Islam itu berada di atas rukun-rukun yang lima tersebut. Adapun Islam yang sebenarnya bukan semata terbatas kepada arkanul Islam saja. Artinya rukun-rukun Islam saja. Tetapi syariat Islam banyak sekali. Tidak semata seseorang melakukan, mengucapkan syahadah, persaksian, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah dan sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian ia menegakkan sholat, menunaikan zakat, berhaji, berpuasa di bulan Ramadan. Tidak cukup itu. Ada syariat-syariat lainnya. Adapun lima perkara yang disebutkan di dalam hadis Umar atau di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu hanya untuk menggambarkan bahwasannya Islam itu dibangun di atas lima fondasi tersebut. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wal a'malus salihat kulluha minal Islam. Dan amal-amal kebajikan, amal-amal salihah, semuanya termasuk di dalam ajaran Islam, termasuk di dalam syariat Islam. Di antara amal-amal as-salihat tersebut ada yang sifatnya al-wajibat. Amal-amal itu adalah sesuatu yang wajib. Wal-mustahabbat, ada amal-amal itu yang sifatnya al-mustahabbat, sunnah, sesuatu yang disukai. Ada amal-amal soleh yang meliputi yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dengan wa kullat ta'at, setiap ketaatan itu pun termasuk dari syariat Islam. Kemudian ada dalam bentuk watarkul ma'asi, yaitu meninggalkan kemaksiatan. Kulla dhalika huwal Islam, maka seluruh bentuk amalan tersebut itu merupakan syariat Islam. Itu merupakan bentuk ajaran-ajaran Islam. Contoh misalkan al-wajibat, amalan-amalan soleh yang sifatnya wajib. Seperti apa? Seperti birrul walidain. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain adalah salah satu jenis bentuk amalan soleh. Salah satu jenis bentuk amalan soleh. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Setiap muslim wajib untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan perkara birrul walidain tidak termasuk atau tidak disebutkan, ya, tidak ada kaitannya ataupun di dalam arkanul Islam tidak disebutkan di dalam rukun-rukun Islam. Tetapi hukumnya tetap wajib. Ya. Maka kalau kita menggambarkan Islam itu adalah sebuah bangunan, maka kita akan menerawang bahwasannya arkanul Islam yang lima itu merupakan fondasinya, merupakan tiang-tiang penyangga. Nah, untuk menyempurnakan bangunan, ya, namanya bangunan tentu harus ada dinding. Ya, tidak hanya tiang-tiang penyangga saja. Ya, karena sesungguhnya ketika bangunan itu hanya tiang-tiang penyangga, berarti bangunan itu belum sempurna. Ya, belum sempurna dikatakan sebagai sebuah bangunan. Maka untuk menyempurnakan agar bangunan tersebut bisa dikatakan dalam wujud, bangunan yang utuh, bangunan yang sempurna, maka tiang-tiang penyangga itu harus disempurnakan, yaitu dengan dibangun dinding, ya, kemudian dibangun atapnya, ya, dinding-dinding itu pun dibangun, mungkin ada kusennya, dibangun juga pintunya, dan seterusnya. Sehingga bangunan itu tampak wujudnya utuh, wujudnya sempurna. Begitu juga seorang muslim, ketika ia telah menunaikan arkanul Islam, maka ia harus menyempurnakan agamanya. Ia harus menyempurnakan keislaman yang ada pada dirinya. Tidak cukup dengan semata ia sudah bersyahadah, menunaikan syahadatain. Tidak cukup kemudian ia menunaikan sholat. Tidak cukup kemudian ia menunaikan zakat. Tidak cukup kemudian ia menunaikan saum di bulan Ramadan. Dan tidak cukup ia kemudian berhaji. Untuk menyempurnakan keislaman yang ada pada dirinya, ia harus menunaikan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-a'malus salihah, yaitu amalan-amalan salihat yang lainnya, amalan-amalan kebajikan lainnya. Baik amalan-amalan itu hukumnya wajib, seperti tadi birrul walidain, atau amalan-amalan yang mustahabbat, ya, seperti seseorang menunaikan sholat ba'diyah, ya, sholat sunnah ba'diyah ataupun qobliyah dan yang lainnya. Maka semakin banyak ia menunaikan amalan-amalan as-salihat tersebut, maka akan semakin menyempurnakan keislaman yang ada pada dirinya. Semakin ia menunaikan amalan-amalan tersebut, merutinkan amalan-amalan tersebut, maka semakin sempurnalah agama yang ada pada dirinya. Sama seperti seseorang yang saya ibaratkan tadi, yaitu ketika seseorang membangun rumah, ia sempurnakan setelah menunaikan, setelah ia bangun tiang-tiang penyangganya, ia bangun dindingnya, ia bangun pintunya, ia buat jendelanya, ia buat atapnya, dan seterusnya. Maka sehingga semakin sempurna rumah tersebut. Demikian juga seseorang yang menunaikan amalan-amalan salihat tersebut, maka ia akan lebih menyempurnakan nilai-nilai keislaman, lebih menyempurnakan Islam yang ada pada dirinya, sehingga Islamnya itu semakin berbentuk dan semakin terwujud. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, walihada qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, seorang muslim itu adalah orang yang bisa menjadikan kaum muslimin lainnya itu selamat. Selamat dari lisan dan tangannya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menunjukkan bahwasannya ketika seorang muslim ia tidak mampu mengendalikan lisannya, ia tidak mampu untuk kemudian mengendalikan tangannya, ia tidak mampu mengendalikan anggota tubuh lainnya untuk berjalan di atas al-haq, untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat, maka apabila seorang muslim tidak mampu mengendalikan yang seperti itu, maka akan menjadikan cacat celak bagi keislamannya. Artinya, ketika seorang muslim mampu mengendalikan lisannya, lisannya ia gunakan sebagaimana yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ia gunakan lisannya untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk berzikir, dalam bentuk mengucapkan kalimat-kalimat yang santun, untuk digunakan mengatakan al-haq, untuk tidak digunakan sebagai alat untuk berdusta, berbicara jujur, digunakan untuk berbicara jujur, maka lisannya itu akan menjadikan dirinya menjadi seorang muslim yang lebih sempurna. Demikian juga sebaliknya ketika tangannya digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang akan mendatangkan manfaat baik bagi dirinya, keluarganya, orang lain, masyarakat, maka tangannya tersebut, anggota tubuhnya tersebut akan menjadi alat untuk menyempurnakan atau lebih menyempurnakan Islam yang ada pada dirinya. Maka disinilah letak bahwasannya ketika kita telah atau mampu menunaikan arkanul Islam, maka selanjutnya kita dituntut untuk menunaikan a'malus salihah, amal-amal salihah yang lainnya. Baik amal-amal itu sifatnya wajib, atau amal-amal tersebut sifatnya hanya sunnah mustahabbah saja, atau amal-amal tersebut sesuatu yang mubah tetapi diniatkan dalam rangka untuk taqarrub ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan tersebut akan memiliki nilai ibadah dan akan menjadikan lebih menyempurnakan keislaman yang ada pada dirinya. Apa itu amalan yang sifatnya mubah? Seperti misalkan seseorang makan, minum, sama seperti orang kafir juga makan, minum. Tetapi ketika seorang muslim, ia melakukan aktivitas makan dan minum, diniatkan dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, melalui jalan pengamalan sunnah-sunnah, adab-adab makan, minum yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka amalan yang sifatnya mubah tersebut itu menjadi nilai ibadah bagi dirinya. Maka dengan nilai ibadah itu, amalan-amalan tersebut menjadi amalan yang saleh, amalan-amalan yang akan menyempurnakan keislaman yang ada pada dirinya. Inilah yang dikatakan bahwasannya Islam itu adalah fal Islamu wasi', Islam itu sangat luas. Islam itu sangat luas. Walakinna hadhil khamsah hiya da'aimuh, akan tetapi yang disebutkan lima perkara, ya, Islam dibangun di atas lima perkara itu hanyalah merupakan tiang-tiang penyangganya. Wahya arkanuh, dan itu merupakan rukun-rukun dari agama yang kita cintai tersebut. Wahya mabani allati bunya alaiha, dan itu merupakan bangunan fondasi yang Islam itu dibangun di atas bangunan tersebut. Maka kita mengetahui dari sini bahwasannya Islam itu sedemikian luas, Islam itu sedemikian banyak nilai-nilai yang harus kita kerjakan manakala kita ingin menjadikan diri kita sebagai seorang muslim yang lebih sempurna atau bahkan mendekati kepada tingkat kesempurnaan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan syahadati alla ilaha illallah, maknaha pengertiannya al-i'tiqadu wal-yaqinu ma'an nutqi bil-lisan, yaitu seseorang meyakini, beri'tiqad, yakin disertai dengan ucapan lisan. Ya. Kenapa demikian? Li'annahu la yastahiqul ibadah illallah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Wa anna ibadata ma siwahu batilatun wa syirkun billahi azza wa jal. Dan sesungguhnya peribadahan, ibadah yang ditujukan kepada selain Allah, yang ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, batilatun, itu adalah merupakan ibadah yang bersifat batil. Wasyirkun billahi azza wa jal, dan bentuk perbuatan menyekutukan terhadap Allah azza wa jal. Ini terkait dengan syahadah. Maka persaksian bahwasannya seseorang mengucapkan alla ilaha illallah itu harus disertai dengan al-i'tiqad, dengan keyakinan, ya, dengan al-yakin bahwasannya apa yang ia ucapkan merupakan bentuk keyakinan yang tertanam pada dirinya. Wa in kanat tusamma aliha, dan jika ada yang dikatakan sebagai aliha, sebagai ilah, sesembahan, ya, walakinnaha alihatun batilatun, akan tetapi ilah tersebut, sesembahan tersebut itu batil, bukan sesuatu yang hak untuk diibadahi. Ya. Fal ilahul haq, maka al ilah yang hak, huwallahu jalla wa ala, itu hanya Allah jalla wa ala. Ya. Wa ma siwahu fa'uluhiyatuhu batilah, maka selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau ia menjadi sesuatu yang uluhiyah, sesuatu yang diyakini sebagai sesembahan, maka sesembahan itu adalah sesuatu yang batil. Sesuatu yang tidak hak. Ya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dhalika bi anna allaha huwal haq. Yang demikian itu sesungguhnya Allah itu adalah al-haq. wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan sesungguhnya apa yang ia seru dari selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan kebatilan. Wa anna allaha huwal aliyul kabir, dan sesungguhnya Allah adalah yang maha tinggi dan maha besar. Falabudda minal i'tiqadi bil qalb, maka seseorang yang mengucapkan syahadah, persaksian alla ilaha illallah, hendaklah ia harus diyakini dengan i'tiqad di dalam hatinya. Wa nutqi bil lisan, dan harus diucapkan dengan lisannya. Wal amalu bil jawarih, wal amali bil jawarih, dan ia harus diwujudkan dalam bentuk amalan, perbuatan dengan anggota tubuhnya. Li'anna al-ibadata lillahi azza wa jal, karena sesungguhnya ibadah itu hanya bagi Allah azza wa jal. La yastahiqquha siwahu, yang selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhak untuk diibadahi. Ya. Kemudian kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, "Wa la yakfi an ta'taqida an al-ibadata haqqun lillahi 'azza wa jal." Maka seorang muslim tidak cukup untuk sekadar meyakini sesungguhnya ibadah itu adalah hak bagi Allah. Ya. Sesungguhnya ibadah itu adalah hak lillah, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak cukup dengan ia meyakini bahwasanya ibadah itu adalah, yang berhak diibadah itu hanya Allah. Tidak cukup keyakinan seorang muslim yang mengatakan bahwasannya ya, yang berhak diibadahi itu hanya Allah. Tidak cukup sampai di situ. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, balla budda an ta'taqida aydan anna ibadata ma siwahu batilatun. Tetapi ia pun harus meyakini, ya, selain ia meyakini tadi bahwasannya ibadah, ya, yang berhak diibadahi itu hanyalah Allah, selain ia harus meyakini itu, ia pun harus pula meyakini anna ibadata ma siwahu batilah. Sesungguhnya peribadahan kepada selain Allah itu adalah batil. Ya, itu adalah batil. Maka kalimat ini, ya, kalau disebutkan ke kaum liberal, maka akan dikatakan kalian ini anti kebinekaan. Kalian ini intoleran. Ya. Begitu. Ya. Kenapa? Kalian itu hanya mengklaim, ya, kebenaran itu hanya ada pada kalian. Ya. Klaim sebagai agama yang paling benar. Itu akan dituduh seperti itu. Ya. Kenapa? Karena orang-orang liberal menganggap semua agama itu benar. Semua agama itu baik. Padahal i'tiqad seorang muslim, i'tiqad seorang muslim tidak hanya dirinya berkeyakinan bahwasannya yang berhak diibadahi itu hanya Allah, tidak hanya cukup itu. Tetapi i'tiqad seorang muslim juga harus pada dirinya tumbuh keyakinan bahwasannya selain Allah, ya, kalau diibadahi itu adalah sesuatu yang batil. Di situ. Jadi bukan semata-mata yang berhak diibadahi hanya Allah. Ya. Ya. Tidak cukup sampai di situ. Tetapi keyakinan seorang muslim harus juga meyakini kalau ada yang diibadahi selain Allah, berarti itu batil. Selain ia meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak diibadahi, juga ia harus meyakini bahwasanya kalau selain Allah diibadahi, berarti itu batil. Artinya apa? Artinya di dalam Islam tidak membuka ruang untuk adanya pemahaman-pemahaman model liberal. Tidak membuka peluang untuk adanya pemahaman-pemahaman semacam pemahaman pluralisme yang menganggap semua agama benar, menganggap semua agama itu baik dengan i'tiqad yang dibangun oleh seorang muslim seperti ini, maka tidak pantas kemudian kita mengatakan, oh agama non-Islam X itu baik. Tidak bisa kita katakan demikian. Kita akan katakan agama non-Islam X batil. Kenapa? Karena ia meyakini bahwasan di sana ada keyakinan bahwasannya mereka menganggap beribadah kepada selain Allah, mereka melakukan peribadahan kepada selain Allah. Dan bagi seorang muslim, ketika ada orang lain melihat beribadah kepada selain Allah, maka bagi kita seorang muslim akan mengatakan batil. Maka tidak akan terbuka. Tidak ada ruang di dalam Islam ini. Pluralisme tidak akan ada di dalam Islam ini. Membuka peluang kepada liberalisme. Sehingga kalimat la ilaha illallah itu mengandung konsekuensi selain seorang muslim harus meyakini bahwasannya la ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi illallah kecuali hanya Allah, juga seorang muslim harus meyakini bahwasannya apabila ada sesembahan selain Allah yang diibadahi, maka itu adalah bentuk kebatilan. Dasarnya adalah tadi surat Al-Hajj ayat ke-62. Qala wa hadha huwa muqtada la ilaha illallah. Maka inilah perkara la ilaha illallah. Qala fa inna la ilaha nafyun. Maka sungguhnya lafad la ilaha merupakan nafyun, penafian. Wa illallah itsbatun. Kemudian lafad illallah merupakan isbat, penetapan. Fannafyu huwa nafyun wa ibtalun li'ibadihi ma siwallah. Nah, bentuk penafian ini adalah bentuk penafian dan membatilkan terhadap bentuk peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memberikan penjelasan bahwasannya ketika seseorang mengucapkan la ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, artinya bentuk menafikan, terkandung pula wa ibtalun li'ibadihi ma siwallah, terkandung pula pengertian membatilkan, menjadikan bentuk peribadahan kepada selain Allah itu sesuatu yang batil. Qala wal itsbatu huwa itsbatul ibadati lillahi azza wajal. Kemudian al itsbat, penetapan, yaitu penetapan peribadahan hanya bagi Allah azza wajal. Penetapan bahwasanya peribadahan itu hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jal. Jadi kalau ada peribadahan ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah merupakan bentuk kebatilan. Itu adalah merupakan bentuk kebatilan. Mau azan dulu, silakan. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Fala yakfi an-nafyu biduni itsbat wala al-itsbatu biduni nafy." Maka tidak cukup ya, bagi seorang muslim menafikan ya, tidak cukup kemudian ia menafikan dan tanpa disertai dengan menetapkan. Menafikan sesembahan yang berhak diibadahi, artinya menafikan ilah-ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa ia menetapkan hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Walal ithbatu biduni nafyi, demikian juga. Ya. Tidak cukup seseorang menisbat, menetapkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang berhak diibadahi, namun ia tidak menafikan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah adalah sesuatu yang batil. Dia tidak melakukan bentuk penafian. Menafikan apa? Ia harus menafikan bahwasanya kalau ada orang menyembah kepada selain Allah itu adalah kebatilan. Ya, itu adalah labudda minhuma jami'an, maka seseorang itu harus kedua-duanya. Ya. Harus menyertakan an-nafyu wal itsbat. Ya. Qala fal ladzi ya'budullaha wala ya'budu ma'ahu ghairah, maka orang yang beribadah kepada Allah dan ia tidak menyembah bersama Allah selainnya, ya, lakin akan tetapi la ya'taqidu butlana ibadatil awthan wat tawagit, akan tetapi ia tidak meyakini bahwasannya seseorang yang beribadah kepada al-awthan, patung-patung, wattawaghit, dan berhala-berhala. Wayaqulu, kemudian ia mengatakan, annasu ahrarun fil aqadihim, ya, fi aqa'idihim, kullun lahu aqidatuhu. Sesungguhnya manusia itu diberi kebebasan di dalam keyakinan-keyakinan mereka. Setiap orang memiliki keyakinannya. Wala ya'taqidu, dan ia tidak meyakini anna hadza batilun, sesungguhnya itu adalah bentuk kebatilan. Fa hadza kafirun billahi azza wa jal, maka orang yang seperti ini adalah kafir kepada Allah azza wa jal. Luas kah? Masya Allah. Ya. Kenapa demikian? Li annahu manaqidun li syahadati an Allah ilaha illallah, karena sesungguhnya itu bertentangan dengan persaksian Allah ilaha illallah. Li'annaha tastamilu ala nafyi wal itsbat, karena syahadah tersebut meliputi kepada an-nafyi wal itsbat, menafikan dan al-itsbat. Jadi keyakinan seorang muslim selain ia meyakini bahwasannya ya, beribadah melakukan peribadahan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Selain ia memiliki keyakinan seperti itu, ia pun harus meyakini bahwasannya bila mana ada orang beribadah kepada selain Allah, maka itu pun batil. Jadi selain ia memberikan penetapan al-itsbat bahwasannya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi, juga ia harus menafikan bahwasannya sesembahan selain Allah itu adalah batil. Itu bentuk menafikannya. Menyatakan yang menyembah kepada selain Allah itu adalah batil, itu adalah bentuk penafiannya. Coba kita perhatikan kalimat bahwasannya manusia. Ya sudah, kan kita sekarang ini dengan pelajaran-pelajaran pluralisme yang disisipkan di mata-mata pelajaran anak-anak sekolah sebagian kaum muslimin. Sekarang kita banyak temui. Seorang muslim mengatakan, ya sudah jangan diganggu, itu kan keyakinannya mereka. Nah, sudah jangan diganggu, itu keyakinan mereka. Maksudnya apa? Kita memang tidak akan melakukan bentuk anarkisme, tetapi kita akan mengatakan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah kebatilan. Kita mengatakan bahwasanya mereka beribadah sesuai dengan keyakinannya. Ya biarkan saja mereka beribadah dengan keyakinannya tanpa kita mengatakan bahwasanya ibadah yang mereka lakukan itu adalah batil. Batillah. Itu adalah sebuah buah dari apa yang ditanam bertahun-tahun selama ini melalui pendidikan-pendidikan yang dibahasakan kita dulu, ada pendidikan moral Pancasila, PMP, kemudian ada semodel itulah, pendidikan persamaan agama dan lain sebagainya, atau perbandingan agama dan lain sebagainya. Tidak terasa bahwasannya keyakinan-keyakinan itu disusupkan dengan cara yang halus kepada anak-anak kaum muslimin. Sehingga mereka tidak memiliki sikap membatilkan, sikap menjadikan ibadah yang menyembah kepada selain Allah itu sebagai kebatilan. Tetapi ditunjukkan dengan sikap apa? Ya sudah, biar itu keyakinannya mereka. Ya, di sini. Di sini letak pernyataan yang tidak menunjukkan bentuk inkarul munkar terhadap bentuk peribadahan yang dilakukan oleh orang-orang yang salah melakukan, yang batil melakukan ibadah tersebut. Sehingga secara tidak terasa keyakinan seorang muslim itu sudah bergeser. Untuk apa? Untuk toleran. Toleran terhadap apa? Terhadap bentuk ibadah mereka. Ini bergeser untuk toleran saja itu sudah dilarang. Apalagi kalau sampai ikut, sekarang ini sebagian kaum muslimin mengaku sebagai kaum muslimin ikut beribadah di dalam rumah ibadah mereka. Ada yang sholawatan di rumah ibadah non-Islam. Ini sudah terlalu jauh. Ya. Ya. Jadi, ya. Ucapan-ucapan seperti selamat hari Natal itu merupakan bentuk bahwasannya seseorang yang mengucapkan itu tidak meyakini bahwasannya yang diberi ucapan selamat itu berada di atas kebatilan. Tidak meyakini bahwasannya yang diberi ucapan selamat itu, dirinya yang mengucapkan selamat, tidak meyakini. Ya. Atau bahwasannya orang yang mengucapkan selamat itu, dia tidak memiliki keyakinan. Ya. Bahwasannya orang yang diberi ucapan selamat itu, sedang dalam keadaan memiliki keyakinan yang batil. Ini hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang fundamental di dalam agama. Maka keyakinan kita, kalau kita mengupas permasalahan syahadah alla ilaha illallah, maka kita akan temukan sekian banyak bentuk-bentuk ataupun tindakan-tindakan dari sebahagian kaum muslimin sendiri yang mengaku sebagai orang Islam, justru memperlemah terhadap akidah saudara-saudara mereka sendiri. Misinya mereka menginginkan kerukunan. Misinya agar hidup rukun. Tetapi proses untuk menjadikan masyarakat itu rukun itu dengan menggerus nilai-nilai akidah seorang muslim. Dengan menggerus keyakinan akidah seorang muslim. Sehingga akan dikatakan, seperti tadi saya katakan, sehingga akan dikatakan intoleran, anti kebinekaan. Orang yang mengatakan ibadahnya agama itu batil, itu akan toleran. Intoleran, dikatakan sebagai intoleran. Nah, banyak kaum muslimin yang kemudian mengatakan, ya sudah itu haknya mereka. Nah ini, menganggap, ya sudah itu kan kebebasan. Itu akidahnya mereka, keyakinannya mereka. Tanpa menyebutkan bahwasannya apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebatilan. Kalimat la ilaha illallah yang difahami secara baik dan benar akan mengatakan setiap peribadahan mereka adalah kebatilan. Dan jangan kita katakan itu haknya mereka, kita jangan mengatakan itu keyakinan mereka, kita jangan mengatakan ya sudah biarkan saja. Tetapi kita harus mendakwahinya. Kita harus berbuat. Bukan berarti kita harus melakukan pernyataan batil, kemudian kita melakukan tindakan anarkisme, itu pun cara yang tidak dibenarkan. Karena kita harus mendakwahi mereka. Kita harus mendakwahi mereka. Dan ketika mendakwahi mereka, jangan sampai kita melakukan ingkarul mungkar, tetapi menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Jadi harus proses ingkarul mungkar itu sendiri harus sesuai dengan tuntunan syariat. Bagaimana kita tetap melakukan dakwah Ya, terutama kepada kaum muslimin yang mengaku sebagai orang-orang Islam itu sendiri harus dibentengi ya, akidah mereka, sehingga mereka kemudian tidak terpengaruh pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran pluralisme, dan yang selainnya. Ya, sehingga mereka kemudian benar-benar mengakui bahwasannya yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah bentuk kebatilan. Itu harus benar-benar ditanamkan. Ya. Jangan kemudian meyakini bahwasannya yang berhak diibadahi oleh Allah, yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kemudian tidak mengatakan bahwasannya orang yang beribadah kepada selain Allah itu bukan kebatilan. Ya. Dengan bahasa mungkin yaitu keyakinannya sendiri. Nah. Ini bahasa-bahasa yang harus diluruskan. Ya. Memang dia berkeyakinan seperti itu, dan keyakinan seperti itulah yang batil. Ya. Itu adalah kebatilan. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, demikianlah ketika kita menelaah makna dari kalimat syahadati alla ilaha illallah, persaksian, melakukan persaksian bahwasannya tidak ada ilah kecuali, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa mencerahkan dan mengokohkan keimanan kita, ya, lebih memantapkan keyakinan, i'tiqad, akidah yang ada di dalam diri kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah dengan akidah yang lurus, dengan keimanan yang benar saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.